hilang rono kain kini kok de udah jua berubah indah disangka jika jadinya cinta dena berikan udah tulang joparangai cinta dena samaikan udah tulang jopadiah kata cinta dengan berikan